إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله الحمد لله كتاب الشكر hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia, rahmat dan berbagai macam kenikmatannya. Dan termasuk di antara nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita pada malam hari ini di mana kita diberi kemudahan untuk bisa berkumpul di Ma'had Minhajus Salikin untuk mengisi sebagian dari waktu-waktu kita mempelajari sebagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dan sebagian dari warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau meninggalkan umat ini bukan meninggalkan harta benda dan materi. Namun yang beliau wariskan untuk umatnya adalah yang lebih baik dari seluruh harta benda yang ada di muka bumi ini, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Pada hari ini tanggal 25 Rabiul Tsani tahun 1438 Hijriah kita akan mulai membaca sebuah risalah yang ringkas namun syarat dan faedah yang apabila seorang memahami isi dari risalah ini dia akan mendapatkan banyak faedah dan ilmu yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Risalah ini merupakan salah satu karya ilmiah yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang hidup di abad ke-8 Hijriah, yaitu Al-Hafidh Zainuddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad, yang dikenal dengan sebutan Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Salah satu risalah yang dia tulis yang akan kita bacakan pada malam hari ini insyaAllah ta'ala dan seterusnya selama keberadaan anak di sini pada setiap ba'da maghrib dan ba'da fajr, risalah yang berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir, perbedaan antara nasihat dan celaan. Jadi risalah ini intinya hendak membahas tentang perbedaan antara seseorang yang menyampaikan nasihat dengan seseorang yang tidak bertujuan untuk menasihati, namun hakikatnya adalah ingin menjatuhkan, mencerca dan mencela. Risalah ini telah banyak dibahas oleh para ulama, para masyayikh, di antaranya Al-Allamah Rabi'ul Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, demikian pula Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau juga pernah membahas risalah ini dalam 5 pertemuan. Tulisan beliau ini kalau kita melihat pertemuan kita selama 4 sesi insyaAllah ta'ala, 2 malam dan 2 pagi hari, sementara kita berusaha untuk menyelesaikan risalah ini, dan yang inti tentunya adalah memahami isi kitab dan mengambil faedah dan manfaat darinya, sehingga kita akan membaca dengan penjelasan yang ringkas, tidak secara detail, agar kita bisa menyelesaikan risalah yang akan kita bahas insyaAllah ta'ala. Berkata Al-Hafiz Abdurrahman bin Ahmad Al-Mashhur Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim wabihi nasta'in. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama salaf, setiap kali mereka menulis satu karya ilmiah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk iqtida mengikuti bimbingan Al-Qur'an Karim yang dimulai dengan basmalah. Demikian pula bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat beliau kepada para penguasa, para raja, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim wabihi nasta'in, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala imam al-muttaqin wa khatam al-nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Di sini setelah beliau mengucapkan basmalah, maka beliau memuji Allah Azza wa Jalla dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau sebagai imam al-muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, dan sebagai khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Demikian pula salawat dan salam untuk keluarga beliau dan seluruh para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kemudian. Lalu kata beliau, amma ba'd, adapun setelah itu, fahadihi kalimatun mukhtasaratun jami'atun في الفرق بين النصيحة والتعيين. Ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas, ringkas namun jami', mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya. Jadi disebut jami'. Nah, dia mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan beliau jelaskan. Fil farqi baina nasihati wa ta'yin, untuk membedakan antara nasihat dan celaan. Kapan seseorang disebut menasihati dan kapan seseorang disebut mencela? Dan kapan seseorang disebut mencela tapi dengan bahasa nasihat, tapi tujuannya mencela? Ini nanti akan diterangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Fa innahuma yashtarikani fi anna kullam minhuma dhikrun lil insani bima yakrahu aw bima yukrahu dhikruhu. Karena kedua hal ini, antara celaan dan nasihat, ada kesamaan. Ada kesamaan, ada pula perbedaannya. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Ditinjau dari satu sisi, kelihatannya sama antara nasihat dan celaan. Namun dari sisi yang lain memiliki perbedaan-perbedaan yang jelas. Nah, di sini beliau sebutkan persamaannya, yashtarikani fi anna kulla minhuma, bahwa setiap dari nasihat dan celaan, dzikrun lil insani bima yukrahu dzikruhu, setiap dari kedua hal ini persamaannya adalah menyebutkan kepada seseorang dengan, atau menyebutkan tentang seseorang yang dia benci untuk disebutkan hal ini. Ini persamaan, sama-sama menyebutkan sesuatu yang orang itu tidak suka disebutkan. Nasihat, seseorang menasihati orang lain, tentu dia akan menyampaikan sesuatu yang mungkin dia tidak senang. Hal itu disebutkan karena berkaitan dengan aib, berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kekurangannya. Demikian pula celaan, itu jelas. Kalau celaan, jelas yang disebut adalah aib. Nah, di sini letak persamaannya. وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس, dan terkadang perbedaan di antara keduanya itu tersamarkan oleh sekian banyak manusia. Banyak yang tidak mengetahui perbedaan. Bukankah kita mendapatkan sekian banyak orang, ketika kita menasihati orang itu, dia menganggap saya dicelain, saya dicerci, padahal tujuannya nasihat. Tujuannya adalah untuk menasihati. Mereka menyangka bahwa dia dicerca, Ini yang penting untuk kita paham. Tidak bisa membedakan mana ghibah yang diharamkan, mana ghibah yang diperbolehkan, yang tujuannya adalah untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan. Nah, ini yang disebutkan bahwa dalam hal membedakan antara khair dan celaan, ini tersamarkan oleh sekian banyak manusia. Wallahu muwaffiqu lis-shawab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman untuk perjalanan yang sebenarnya. Nah, setelah itu beliau pun mulai menyebutkan masuk pada inti pembahasan. Kenapa? Hah? Kenapa? Masalahnya, makanya memang perlu ada mic khusus di dalam, speaker khusus di dalam. Jangan yang dalam keluar juga. اعلم ماشي قران بس اعلم ان ذكر الانسان بما يكره محرم. Nah, sekarang beliau hendak menyebutkan asal hukum. Ketahuilah bahwa menyebut tentang seseorang dengan sesuatu yang dia benci adalah perkara yang diharamkan. Hukum asal. Idza kana maqsud minhu mujarrad adz-dzambi wal 'aibi wat tafsir. Apabila tujuannya ketika menyebutkan tentang orang tersebut adalah sekedar untuk mencela, menyebutkan aib dan menyebutkan kekurangan, ini jelas haram, tidak diperbolehkan. Karena asal hukum kehormatan seorang muslim terjaga dan terpelihara. Ini asal hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika hajjatul wada', pada saat beliau berkhutbah, di antara yang beliau sampaikan, beliau mengatakan ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah terpelihara, haram untuk dirusak, haram untuk ditumpahkan darah, dirusak kehormatan dan diambil harta seseorang tanpa hak. Ini hukum asalnya. Jadi kalau sekedar tujuannya adalah mencerca, menyebutkan aib, menyebutkan kekurangan, perkara yang diharamkan. Fa amma in kana fihi maslahatun li'amati muslimin aw khasatin li ba'dihim wa kana al-maqsud minhu tahsila tilka al-maslahah falaysa bimuharramin bal mandubin ilaihi. Adapun jika tujuan seseorang menyebutkan kekurangan, menyebutkan aib, mendatangkan sebuah kemaslahatan, apakah kemaslahatan itu bersifat umum untuk kaum muslimin atau bersifat khusus untuk sebagian mereka, Dan tujuan dari menyebutkan aib dan kekurangan tersebut, tafsilah tilkal maslahah, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Maka ini bukanlah perkara yang diharamkan, bahkan dianjurkan. Bahkan menjadi sesuatu yang dianjurkan. Apakah bersifat maslahat untuk seluruh kaum muslimin? Misalnya ketika menyebutkan tentang seseorang yang apabila tidak disebutkan akan menyebabkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Ada seorang pengedar narkoba misalnya. Ini kalau tidak disebut berbahaya. Dia mendatangi orang per orang, mendatangi kelompok-kelompok tertentu, para remaja tertentu, untuk merusak mereka. Maka diperingatkan, disebutkan si fulan ini buruk, si fulan ini jahat. Tujuannya apa? Kemaslahatan untuk umuman kaum muslimin. Atau maslahat itu untuk sebagian dari kaum muslimin. Apakah maslahat itu kembali kepada yang dinasihati ketika disampaikan agar dia memperbaiki diri? Tujuannya adalah untuk mewujudkan. Maka ini terpuji. Maka ini menjadi sesuatu yang dianjurkan. Waqad qarrara ulama'ul hadith hadha fi kutubihim fil jarh wa ta'dil. Wa dzakaru al-farq baina jarh ar-ruwat wa baina al-ghibah. Dan para ulama'ul hadith telah menetapkan hal ini dalam kitab-kitab mereka, dalam jarh wa ta'dil. Dan mereka menyebutkan perbedaan antara menjarah, mencerca para perawi dengan ghibah. Bahwa harus dibedakan. Para ulama mencerca, menjarah, tapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Nah, ini yang disebut apa? Nasihat. Bukan untuk merendahkan seseorang, bukan untuk sekedar menyebutkan aib seseorang. Sekedar itu saja, menjatuhkan seorang tidak, tapi tujuannya adalah menasihati. Maka ini dibolehkan. Adapun ghibah, menyebutkan tentang seseorang yang dia tidak menyukainya, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Dan Allah azza wajalla berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtuhu. Jangan kalian saling menggibah satu dengan yang lain. Apakah kalian senang salah seorang kalian memakan daging saudaranya? Tentu kalian tidak menyukai. Maka ghibah haram. Namun ada kondisi-kondisi tertentu diperbolehkannya melakukan ghibah. Ya, atau tidak disebut ghibah yang diharamkan tersebut, bukan termasuk darinya. Salah seorang penyair mengatakan, الذم ليس بغيبة في سكة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Bahwa tidak termasuk di antara ghibah yang tercela dalam 6 keadaan. Mutazallim, orang yang terzalim, dia datang melapor kepada seseorang yang bisa menyelamatkan dia dari kezaliman. Tolong saya, si fulan melakukan perbuatan ini kepada saya. Dia menyebutkan aib dari si fulan tersebut. Boleh. Yang kedua, mu'arrif, untuk mengidentifikasi seseorang. Ya. Misalnya dia datang ke sebuah kampung, lalu ingin mencari alamat seseorang. Di mana rumah si fulan? Itu si fulan itu yang kalau jalan itu agak pincang, misalnya. Itu kan aib. Tapi dia sebut tujuannya apa? Identifikasi untuk menyebutkan hal tersebut agar dikenal oleh orang yang diajak berbicara. Di mana alamat si fulan itu yang akun yang matanya buta sebelah misalnya. Karena tidak apa-apa. Oleh karena itu diantara para ulama ada yang ketika disebut namanya itu selalu disertai dengan gelar. Yang gelar itu sesungguhnya sebutan aib pada dirinya. Seperti Al-Amash. Sulaiman bin Mihran. Al-Amash. Al-Amash itu artinya matanya rabun. Al-A'raj. Si pincang. Maka yang demikian tidak mengapa. Tujuannya ta'arif. Bukan untuk mencela, tapi identifikasi. Atau muhadzir. Memberi peringatan. Memberi peringatan dari seseorang disebabkan karena misalnya dia lemah dalam periwayatan hadis, seperti yang dilakukan oleh para ulama al-jarh wa ta'dil. Si fulan dhaif, si fulan kadzdzab, pendusta besar, si fulan ditinggalkan hadisnya dan seterusnya, si fulan munkarul hadis. Ya, tujuannya adalah untuk memberi peringatan jangan mengambil riwayat si fulan. Kalau si perawi ini meriwayatkan hadis, maka hadisnya lemah. Asal hukumnya tidak diterima. Itu tujuannya. Wa mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan kefasikan. Seperti yang kita contohkan tadi, seorang pengedar narkoba terang-terangan bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Tidak mengapa kita sebut untuk kemaslahatan. Wa mustafdin, dan yang meminta fatwa. Ada seorang datang kepada seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz, ingin konsultasi. Ustaz, istri saya demikian dan demikian, disebutkan aibnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi, jawaban dari problem yang dihadapi. Yang keenam, man talabal i'anata li izalati munkari, yang meminta pertolongan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Terjadi kemungkaran, maka dia datang kepada orang tertentu atau kepada lembaga tertentu untuk meminta bantuan menghilangkan kemungkaran tersebut. Maka ini semua diperbolehkan. Ini semua diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang wanita, wanita ini menceritakan ada dua orang yang ingin melamarnya. Yang satu Abu Jahal, yang kedua Muawiyah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ayat. Amma Abu Jahal fasu'lun, wa amma Muawiyah fala yada'ul asa ala atiqih. Adapun Abu Jahal fasu'lun, yakni miskin, tidak punya harta. Gimana nanti dia menafkahi? Adapun Muawiyah, maka dia tidak pernah meletakkan tongkat itu dari pundaknya. Maksudnya suka mukul, suka mukul wanita. Artinya kalau kamu menikah ya siap-siap, kamu menghadapi seorang suami yang tipenya seperti ini. Disebutkan aib, itu kan aib ya. Namun disebutkan untuk kemaslahatan, kemaslahatan bagi wanita ini secara khusus. Jadi ini yang dimaksud oleh beliau, bahwa kemaslahatan itu ada kalanya bersifat umum, ada kalanya bersifat khusus. Tujuannya adalah tahsil tilkal maslahah, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Ya ini. وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. Dan mereka membantah pandangan orang-orang yang menyamakan antara keduanya dari kalangan para ahli ibadah dan selain mereka dari orang-orang yang tidak memiliki keluasan ilmu. Ini. Taunya ibadah saja tapi tidak punya ilmu. Sehingga ketika mendengarkan para ulama hadis mengatakan si fulan kadzdzab, hati-hati dari si fulan, ahlul bid'ah, hati-hati dari si fulan. Khariji, si Allah ini pemahaman khawarij. Si fulan ini berpaham qadariyah, hati-hati. Katanya orang-orang yang sibuk beribadah tanpa menuntut ilmu ini, oh ini orang kok sukanya menghibah. Makanya apa yang biasa kita dengarkan dari para hizbiyyun ahlul hawa, mereka mengatakan oh salafiyun itu taunya hanya bisa menghibah saja, iya kan, taunya hanya bisa menjelek-jelekkan orang, taunya hanya bisa menghibah. Nah, ini lagu lama sudah diucapkan oleh orang-orang yang jahil terdahulu, bahkan mereka mengingkari kepada sebagian para ulama. Ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membicarakan seseorang, beberapa perawi, si fulan pendusta, si fulan lemah, si fulan demikian, ada seseorang menegur Al-Imam Ahmad, hada ghibah, ini adalah ghibah, bukankah ini menyebutkan kejelekan orang lain? Kata Imam Ahmad rahimahullah, uskut, diam kamu. Diam kamu. Idza sakatta wa idza sakattu ana wa sakata an-nas fa mata ya'rifu an-nas al-haqqa min al-batil. Kalau kamu diam saya juga diam. Yang lain juga diam, tidak ada yang menerangkan tentang kelemahan orang, tentang si fulan yang pendusta. Kapan manusia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil? Kapan manusia bisa membedakan ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif? Kalau semua ulama diam, tidak ada yang menerangkan, maka ini din, ini urusan agama, masyarakat ikhwan rahimakumullah. Maka di sini kata beliau bantahan kepada mereka yang ingin menyamakan antara nasihat dan celaan, dianggap seluruhnya tidak boleh, dianggap seluruhnya cercaan. Ini orang-orang yang taunya pandai beribadah namun tidak memiliki keluasan ilmu. Wala farqa baina at-ta'n fi riwayati al-fadhi al-hadith wa at-tamyiz baina man tuqbalu riwayatuhu minhum wa man la tuqbal. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara mencela sebagian perawi-perawi yang meriwayatkan lafaz-lafaz hadis dan membedakan antara perawi yang bisa diterima riwayatnya dengan perawi yang tidak bisa diterima riwayatnya. Wa baina tabyini khata'i man akhta'a fi fahmi ma'ani al-kitab was-sunnah wa ta'awwala shay'an minha 'ala ghairi ta'wili. Dengan menjelaskan kesalahan orang yang melakukan kesalahan dalam memahami makna-makna dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, lalu kemudian dia mentakwil sesuatu dari makna-makna tersebut bukan dengan penakwilan yang sebenarnya. Wa tamassaka bima la yutamassaku bihi. Lalu dia berpegang kepada sesuatu yang tidak seharusnya dia berpegang dengannya. Maka tidak mengapa menyebutkan kekurangan mereka, menyebutkan aib mereka. Tujuannya apa? Liyuhdhar min al-iqtida'i bihi fi ma akhta'a fi. Agar kemudian berhati-hati untuk mengikutinya terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala jawazi dzalika ayyaman. Dan para ulama sepakat tentang bolehnya hal ini pula. Maksud beliau di sini bahwa jangan sampai ada yang mengatakan seperti yang diucapkan oleh sebagian orang sekarang ini. Itu kan dulu menceritakan kekurangan orang, aib orang itu dulu. Karena dulu itu adalah masa-masa di mana para ulama membersihkan riwayat mana hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan hadis-hadis yang tidak sahih. Itu kan dahulu, sehingga mereka terpaksa menyebutkan aib si fulan, tujuannya agar kemudian untuk menerangkan bahwa si fulan ini termasuk perawi yang tidak pantas untuk diambil hadisnya. Si fulan ini seorang fasik, si fulan ini seorang yang lemah dalam meriwayatkan hadis. Tapi kan sekarang sudah selesai masa itu. Kitab-kitab hadis semuanya telah dibukukan. Sehingga tidak boleh lagi seseorang itu menceritakan keburukan orang lain. Yang diperbolehkan itu ketika masa-masa periwayatan untuk membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Maka di sini beliau terangkan, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara mencerca perawi-perawi hadis yang meriwayatkan lafaz hadis untuk dijelaskan aibnya demi kemaslahatan al-hifadz ala as-sunnah, menjaga dan memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa tidak disusupi dengan hadis-hadis yang bukan dari ucapan Rasulullah alaihi wasallam. Maka ini para ulama mencerca sebagian perawi yang pantas untuk dicerca. Demikian pula menjelaskan kesalahan orang yang keliru dan bersalah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini juga perlu diterangkan. Ini juga perlu dijelaskan. Bahwa kamu wahai si fulan memahami ayat ini bukan dengan penakwilan yang benar. Pemahamanmu ini batil. Wahai si Allah, kamu ketika menyebutkan hadis ini, kamu menempatkan hadis ini bukan pada tempatnya. Ini juga tetap diperbolehkan. Jadi meskipun telah selesai masa periwayatan hadis, maka jarh wa ta'dil itu masih ada sampai sekarang. Dan para ulama masih saja memberi peringatan dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang batin, pemahaman kelompok-kelompok yang batin, pandangan orang-orang tertentu ketika mereka mengucapkan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Al-Kitab wa Sunnah, masih saja para ulama menerangkan tentang hal tersebut. Barang siapa yang ingin mengetahui rincian tentang hal ini, baca kitab Al-Syeikh Khalid bin Dhahabi Al-Dhafiri yang menerangkan tentang Ijma'ul Ulama Fit Tahrir Wal Hajar Ahli Ahwa, yang direkomendasi oleh para ulama. Kitab yang masya Allah bermanfaat sekali. Jadi tidak ada perbedaan. Pintu jarh wa ta'dil hingga sekarang ini masih terbuka. Siapa saja orang-orang yang menyimpang lalu kemudian menafsirkan Al-Quran dan Sunnah bukan dengan penafsiran yang sebenarnya, atau yang datang dari kelompok-kelompok tertentu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka tidak mengapa menerangkan tentang kesesatan dan penyimpangan mereka yang tujuan adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Mungkin azan dulu. Ya, azan dulu. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, walihada, oleh karena itu, tajidu kutubahum al-musannafa, engkau mendapati kitab-kitab para ulama yang ditulis oleh mereka, fi anwa'il ulumi syar'iyyah, dalam berbagai jenis ilmu-ilmu syar'i, artinya dalam berbagai bidang ilmu. Minat tafsir, baik dalam kitab tafsir wa syarh al-hadith, ketika menjelaskan hadith, wal fiqh, dan fiqh, wa ikhtilafil ulama, dan ketika menerangkan perselisihan di kalangan para ulama, wa ghairi dhalik, dan yang lainnya, mumtali'atun minal munadharat, penuh dengan berbagai macam bentuk diskusi di dalam Dan itu nampak. Seperti misalnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ketika menjelaskan satu ayat disebutkan ada beberapa pendapat. Lalu kemudian diterangkan bahwa yang kuat adalah pendapat yang mengatakan demikian. Lalu disebutkan kelemahan pendapat yang menyelisih. Demikian pula dalam permasalahan fikih lebih banyak lagi. Iya kan? Pembahasan-pembahasan fikih disebutkan madzhab para ulama. Lalu diterangkan mana yang rajih, diterangkan pula pendapat-pendapat yang lemah. Dan disebutkan bantahan-bantahannya. Penuh dengan munafaqah. Diskusi dengan menjelaskan perselisihan yang terjadi wa raddu aqwala man tudha'afu aqwaluhu min a'immati as-salaf wal khalaf. Dan mereka membantah pendapat-pendapat orang-orang yang dilemahkan pendapat-pendapatnya dari pendapat para imam baik salaf maupun khalaf terdahulu maupun yang terbelakang. Tetap dibantah. Min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan yang setelah mereka. Para sahabat bisa keliru enggak? Hah? Bisa keliru. Para tabi'in lebih bisa lagi. Tabi' tabi'in bisa keliru. Imam Syafi'i apakah semua ucapannya benar? Tidak. Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik dan yang lainnya. Kata Imam Malik rahimahullah taala, "Kullu qawlin madza yu'khadhu wa yuraddu illa kalam sahib hadzal qabr." Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik ucapan ini, sambil beliau mengisyaratkan pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tujuan para ulama ketika membantah sebagian pendapat para sahabat yang keliru dianggap mencerca? Kan tidak. Sebagian ulama membantah pendapat sebagian tabi'in, adbar tabi'in, sebagian para imam-imam kaum muslimin diterangkan kekeliruannya. Apakah itu mencerca? Tidak. Itu bukan cercaan. Oleh karena itu kata beliau, walam yungkir dzalika ahadun min ahli al-'ilm. Tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama mengingkari perbuatan para ulama ketika menjelaskan pendapat yang lemah dari pendapat yang datang dari para sahabat, para tabi'in, atau dan seterusnya. Waladda'a fihi ta'nan 'ala man radda 'alaihi qawluhu. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama menganggap itu sebagai cercaan terhadap orang yang dibantah ucapannya. Wala zamman, tidak dianggap itu sebagai cercaan, celaan. Wala nafsan, atau tujuannya adalah untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Bukan, sama sekali tidak. Allahumma illa ayyakuna المصنف يفحش في الكلام bisa المصنف atau المصنف kecuali kalau penulisnya ketika menulis karya ilmiah tersebut yufhish, mengucapkan ucapan yang tidak senonoh. Nah inilah wa yusi'ul adab fil ibarah, dan jelek adabnya dalam menyebutkan ungkapan-ungkapannya ketika membantah. Ini faedah penting ya kawan. Ketika seseorang hendak membantah, bantah dengan cara ilmiah, tidak usah mencela. Entah. Ketika engkau hendak membantah seorang, bantah secara ilmiah. Datangkan bukti, datangkan hujjah bahwa dia menyelisih kitabullah, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah membantahnya dengan kata-kata yang tidak berkaitan dengan pembahasan ilmiah. Misalnya disebut, apa kamu si fulan lalu disebut misalnya kamu sapi, kamu ini, kamu itu, apa kaitannya? Nah, ini yang diingkari oleh para tidak beradab dalam membantah, menyebutkan ungkapan-ungkapan. Oleh karena itu termasuk yang menjadi bantahan para ulama kepada Yahya Al-Hajuri, ungkapan-ungkapan yang tidak beradab. Kata Syekh Ubaid hafizullah ta'ala, ibaratuhu ibarat ahli aswaq, ungkapan dia sampaikan itu ungkapan-ungkapan orang pasaran gitu. Orang-orang tinggal di pasar kan ngomong seenaknya, bukan ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang berilmu. Nah, ini penting. Fayunkaru alaihi fahasyatuhu wa isaatuhu duna asli raddihi, maka diingkari ucapan kejinya dan buruk adabnya, tapi mereka tidak mengingkari asal bantahannya. Bantahan benar misalnya, bantahannya betul, tapi ketika dia membantah, dia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak sepantasnya, yang sudah keluar dari jalur adab. Nah, ini dihindari. Ya. Wa mukhalafatuhu iqamatal hujaj asy-syar'iyyah wal adillati al-mu'tabarah. Dan yang dibantah oleh para ulama, yang diingkari oleh para ulama adalah ketika dia menyelisihi dalam hal menegakkan hujjah-hujjah syar'i dan dalil-dalil yang mu'tabar, yang teranggap itu sebagai dalil. Sehingga kalau ingin bantah dengan cara ilmiah, membantah sesuatu dengan cara ilmiah itu lebih bisa diterima oleh kaum muslimin. Dan ini juga yang sering dinasihatkan oleh Syekhuna Rabi' bin Hadzal Masyhur hafizahullah. Bantah dengan cara ilmiah. Hindari cercaan, hindari celaan. Hakubul halakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti apabila kalian termasuk orang-orang yang jujur. Wa sababu dhalik anna ulama ad-din kulluhum mujmi'un 'ala qasdi izhari al-haqq alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan sebab dari ini semua diperbolehkannya membantah pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Kitab As-Sunnah. Sebabnya adalah para ulama seluruhnya sepakat. Para ulama seluruhnya sepakat tentang dianjurkannya, diperbolehkannya dengan tujuan menampakkan al-haq yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengannya. Wa ayyakuna dinu kulluhu lillah, dan agar agama itu seluruhnya menjadi milik Allah, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah, disembah dengan cara yang hak. Wa an takuna kalimatuhu hiyal ulya, dan sehingga kalimat Allah dialah yang tinggi, dialah yang mulia, agar manusia semua kembali kepada Allah, berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyimpang kembali kepada al-haq. Nah, sehingga diperbolehkan menyebutkan kekurangan seseorang dalam rangka untuk menegakkan nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Siapa sahabatnya? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hah? Siapa? Meroja sedikit biar tidak ngantuk. Hah? Yang tua, yang muda? Makalah ngasak. Hah? Siapa? Yahya? Ya. Kalau enggak bisa angkat kaki satu. Hah? Lain Muslim? Adi? Abi Ruqayyah. Tamim bin Aus Ad-Dahri. Nah. Nasihat harus ditegakkan. Kemudian kata beliau, wa kulluhum mu'tarifun bi anna al-ihata bil ilmi kullihi min ghairi shudud shay'in minhu laisa huwa martabati ahadin. Semuanya mengakui. Nah, ini ijma' juga. Semuanya, para ulama semuanya mengakui, mu'tarifun, bahwa meliputi seluruh ilmu tanpa ada yang nyeleneh satupun dari pendapatnya, itu bukanlah tingkatan satupun dari manusia. Ada enggak seorang dari manusia yang semua ucapannya pasti benar selain Rasulullah SAW? Tentunya ada enggak? Yang dia meliputi semua ilmu, tidak ada yang syudud, tidak ada yang nyeleneh, tidak ada yang keliru. Ada tidak? Para ulama setinggi apapun tingkatannya, semulia apapun dia, mesti ada kekeliruan. Nah, ini yang harus dipahami. Wala da'ahu ahadun minal mutaqaddimin wala minal mutaakhirin. Tidak ada seorang pun, baik generasi terdahulu maupun yang terbelakang, mengakui bahwa ada seseorang yang meliputi seluruh ilmu agama ini. Semuanya dia tahu. Tidak ada yang keliru. Kalau di kalangan para ulama saja, mereka kadang-kadang terjatuh dalam kekeliruan, apalagi kita ya ikhwan. Siapa kita ini? Ulama bukan, syekh bukan, ustaz juga bukan sebenarnya. Untuk menyebut diri kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu juga, kayaknya tidak pantas. Kita di bawah ini. Kalau level ilmu itu bertingkat-tingkat, kita di level terendah. Subhanallah. Dan apalagi kita, bersalah itu hal yang wajar. Tapi tentu kita punya prinsip, ketika melakukan kesalahan, lalu nampak bagi kita kebenaran, harus rujuk kepada kebenaran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, fa innal haqqa qadim, kebenaran itu sudah berlalu, sudah dari dulu. Artinya sesuatu yang tetap harus diikuti, bukan sesuatu yang baru. Fa muraja'atul haqqi khairun min at-tamadi fil batil, kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Tidak ada satupun dari kalangan ulama yang meliputi seluruh ilmu sunnah. Barang siapa yang mengakui dirinya bahwa dia menguasai seluruh ilmu di dalam agama ini, kadzabun, pendusta besar. Falihada kana a'immatus salaf al-mujma' ala ilmihim wa fadlihim yaqbaluna al-haqqa mimman awradahu alaihim. Oleh karena itu, para imam-imam salaf yang disepakati tentang keilmuan mereka, tentang keutamaan mereka, mereka menerima kebenaran dari orang-orang yang menyampaikan kepada mereka. Wa in kana saghira, meskipun dari anak-anak, meskipun lebih muda usianya. Ya. Jangan menolak kebenaran ketika kebenaran itu disampaikan oleh seorang yang lebih muda dari kamu. Kamu ngapain nasihati saya? Belum banyak asam dan garam yang kamu makan. Oh, ini bagian dari kesombongan. Kapan seorang menolak kebenaran disampaikan padanya, itu adalah merupakan bagian dari sifat pesan Allah. Batarul haqqi wa qamtun nas. Sifat sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan manusia. Wa yusuna ashabahum wa atba'ahum bi qabulil haqqi idza dhahara fi ghairi qawlihim. Dan mereka mewasiatkan kepada para sahabat mereka, para pengikut mereka, untuk menerima kebenaran apabila telah nampak kebenaran itu yang datang bukan dari ucapan mereka, meskipun bukan dari ucapan mereka. Bahkan mereka mengingkari kalau kebenaran itu telah sampai kepadanya, lalu kemudian dia enggan menerimanya karena itu jelas kebenaran, diingkari oleh para ulama, dikhawatirkan atas mereka penyimpangan dan kesesatan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau melihat ada sekelompok orang, mereka mengerti ilmu hadis, mereka tahu ini hadis sahih, tapi mereka fanatik kepada pendapat-pendapat sufyan ats-tsauri rahimahullah. Ats-tsauri imam dari a'immah ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Ahmad, ajibtu li qaumin arafu al-isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran pada sebagian kaum. Mereka mengerti hadis, tahu sanad hadis, kesahihan sebuah hadis, tapi kok mereka lebih condong kepada pendapatnya Sufyan ats-Tsauri? Sementara Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan tertimpa sanksi atau mereka akan tertimpa adab yang pedih. Kata Imam Ahmad, atadruna mal fitnah al-fitnatu syirk la'allahu idza radda ba'd qawlihi ay yaf'a fi qalbihi syai'un min az-zayd fayahi. Yang dimaksud fitnah di sini adalah terjatuhnya seorang dalam kesyirikan ketika dia menolak sebahagian apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan timbul penyimpangan di dalam dirinya yang menyebabkan dia binasa. Lihat. Makanya seluruh para imam, imam mazhab sepakat. Sepakat di atas prinsip apa? Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis, itulah madhhabku. Semua para ulama. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau, bahwa para ulama senantiasa menasihati para sahabatnya, para pengikutnya untuk menerima kebenaran. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan, "Idza ra'aytum qawli mukhalifan lil hadits, fadrib qawl al-jidar waqbalu bi hadits ar-rasul sallallahu alaihi wasallam." Apabila kalian melihat ucapanku menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lemparkan ucapanku itu ke dinding dan ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan, "Ajma'al muslimun 'ala annahu la yahillu li ahadin." Ala annahu la yahillu li ahadin idza atathu sunnah fayada'aha liqawli ahadin minan nas. Atau kemakam radiyallahu anhu. Sepakat kaum muslimin bahwa tidak halal bagi siapapun idza istabanatahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah nampak baginya, telah jelas baginya sunnah Rasulullah, ayada'aha, lalu dia meninggalkannya karena ucapan seseorang dari tidak. Ini nasihat para ulama besar. Kama qala Umar fi muhurin nisa. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab ketika menerangkan tentang mahar para wanita. Menjelaskan tentang para wanita, mahar para wanita. Waktu itu beliau berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, ala la tughalu fi suduqin nisa. Jangan kalian terlalu meninggikan mahar-mahar para wanita itu. Beliau melarang kaum muslimin untuk meninggikan mahar. Nah, memang betul bahwa yang terbaik mahar yang murah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min yumni nisa, termasuk di antara keberkahan seorang wanita ketika dimurahkan, dimudahkan urusan pernikahannya, urusan melamarnya, urusan akadnya, urusan maharnya, ketika dimudahkan. Inna miyumni mar'ah, termasuk di antara keberkahan seorang wanita. Tapi kalau sampai pada tingkatan melarang, nah ini. Nah, waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melarang, jangan kalian meninggikan mahar. Maka ada salah seorang wanita membantah apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Wanita ini datang kepada Umar. Dia mengatakan, ya amiral mu'minin, akitabullahi azza wa jalla ahakku ayyuttaba'am qawluka. Wahai amirul mu'minin, apakah Al-Quranul Karim lebih berhak diikuti ataukah pendapatmu? Ataukah pendapatmu? Apa kata Umar? Oh, kitabullah. Bahkan kitabullah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk diikuti. Waradda tilkal mar'atu alaih. Maka wanita ini pun membantah Umar biqaulih ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian memberikan mahar kepada salah seorang mereka qintara. Qintar itu artinya harta yang melimpah, dan tidak disebutkan berapapun nilainya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi jumlah mahar. Kalian ingin memberikan qintar, ya, harta yang melimpah, terserah. Maka wanita ini berdalil dengan ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sendiri membolehkan. Wa ataitum ihdahunna qintar. Lah, kenapa engkau wahai amirul mukminin melarang kaum muslimin untuk meninggikan mahar? Mendengarkan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amirul mukminin, pemimpin kaum muslimin, manusia terbaik umat ini setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, rujuk. Faraja an qawlihi, maka beliau meninggalkan ucapannya yang tadi. Wa qala, sambil beliau mengatakan, asabati imra'atun wa rajulun aqta, wanita ini benar sementara laki-laki ini salah. Umar bin Khattab wa ruya anhu annahu qala, bahkan diriwayatkan bahwa beliau mengatakan ketika itu, kullu ahadin afqahu min Umar, setiap orang lebih faqih daripada Umar. Tawadhu radhiyallahu ta'ala. Ini sifat, ini akhlakus salaf. Tidak merasa lebih tinggi daripada seorang wanita datang menyampaikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, beliau langsung rujuk. Padahal beliau siapa beliau? Yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali disebutkan ketika Rasulullah SAW masuk ke sebuah tempat diikuti oleh Abu Bakar dan Umar, keluar dari sebuah tempat diikuti oleh Abu Bakar dan Umar. Begitu seringnya Abu Bakar dan Umar menemani Rasulullah SAW. Toh, tidak meliputi seluruh ilmu sunnah. Terjadi kekeliruan. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adab. Jangan kita selalu merasa bahwa kita ini, wah, seakan-akan sudah kebal nasihat, tidak lagi bisa untuk bermaksud, karena kita sudah seakan-akan lebih paham, lebih pintar daripada yang lain. Jangan sama sekali. Kita harus tetap siap membuka diri kita, membuka hati kita untuk menerima nasihat ketika nasihat itu benar. Wa kana ba'd al-mashhurin idza qala fi ra'yihi bi syai'in yaqul, dan ada sebagian para ulama yang masyhur ketika dia mengatakan tentang sesuatu dari pendapatnya, setelah itu dia mengatakan hadza ra'yuna, ini pendapat kami. Faman ja'ana bi ra'yin ahsana minhu fabillah, siapa yang mendatangkan pendapat kepada kami yang lebih bagus dari apa yang kami sampaikan, kami siap untuk menerimanya. Masya Allah. Jadi bukan statement-statement ini pasti benar. Enggak. Tapi ini wallahu a'lam, pendapat anak demikian. Mungkin ada pendapat yang lain. Ya. Mungkin ada yang bisa mendatangkan kejahatan Allah, siap untuk menerima kebenaran. Demikian ahlul haqq ya akhwan, selalu siap untuk merujuk kepada al-haq ketika al-haq itu nampak baginya. Itulah sikap para ulama ustaz. Siapa yang ingin berjalan di atas jalan mereka, ikutilah bimbingan mereka. Masya Allah, masih panjang nampaknya mata-mata antum sudah mulai merah. Hah? Masih siap lanjut sampai jam 11. Nah, karena sih pengennya kalau bisa ba'dal asar juga diisi bagus. Hah? Kalau antum tidak punya kesibukan, ba'dal asar, ba'dal maghrib.